curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor mempersembahkan pesan layanan masyarakat. Pesan layanan masalah, Cukun. Gana wong ngomongke kupinge dijembreng. Kuwi sing jenengane akibat sambendina udut wae ngerokok wae. Kayane ora suwe urang bae apa ya. Gara ngenteni jambira iki kayane engko ge. Lah ya ngerokok ya kere, ora ngerokok ya kere. Udut ya mati, ora udut ya mati, udut bae lah. Oh kaya gue, ya wis. Lagi ini kan ngau kajim di ke, kajim gemilir, tawa kajim limbangan ke, kena ke. Kajim-kajiman gue ngapa lah. Loh, kok nyatet lu kang, kaya nasi jimaning ke, warganya sih ngarep modar. Lah kari ngasih ke, karep mereka mujur ngalor apa mujur dhuwur ke, kena-kenaan ke. Sahabat Yes, merokok juga merupakan pilihan hidup. Jadi, jika orang-orang terdekat Anda memilih tetap merokok, orang sarean ngurusin kedak dewek, sing becak yang becak ngana, sing bentina sinekur mancing, tok yang mancing baeng ngana, dadi rasa kake nodol. Sekali lagi, hidup dengan merokok adalah sebuah pilihan. Ya, survei yang dilakukan oleh LSM alias Lembaga Sosial Turi Sine Masalah menyebutkan bahwa rokok bisa menghindarkan kita dari perbuatan jahat. Karena selama ini gak pernah ada kasus orang membunuh, orang mencuri, utawa jotos-jotosan sambil merokok, ya boh? Selain itu, dengan konsumsi rokok juga dapat mengurangi resiko kematian. Buktinya, di acara berita televisi utawa koran belum pernah ada orang yang meninggal dunia dalam posisi merokok, ya toh? Nah, yang lebih menguntungkan lagi, rokok juga baik untuk basa-basi dan menambah keakraban. Contohnya, anggar ketemu wong nang barah gawean, gue nggo buka obrolan gue mesti dewek nawani rokok dipit, ya mbok. Jajal anggar siki misalnya basa-basinya diganti karo duit, kan duit kan. Malah jadi orang lucu, merna tambah kere, mbok. Nah, selain itu, dengan merokok kita juga memberikan lapangan kerja bagi para buruh pabrik rokok, bagi para dokter, pedagang asongan, pembuat asbak, dan pabrik obat batuk. Nah, mbok, iya. Lalu untuk Anda yang alergi wangi-wangian, perokok juga bisa menjadi solusi yang tepat. Bojone uli nganggo parfum merna sekamar wangi kabeh, udut bae nang kamar, dijamin ruangannya jadi mambu bako. Sementara itu, survei juga membuktikan bahwa merokok itu bisa menjadi penolong Anda pada saat mobil utawa kendaraan utawa motor Anda mogok di tengah jalan. Maksudnya kepriwe, haiye, anggar misalnya mobil utawa motor yang macet nang tengah dalan, ditiliki busine, wis dibuka, diamplas barang, motore orang muruk-muruk, rokoknya cemplung nambah, maring tank bensin. Bakar baik, ganti sing anyar, dealer siapa, ajak patil. Nah, bok, kanggo maning rokoknya bok, cemplung nambah tank bensin gue mau. Nah, dengan merokok, kita juga ikut membantu program pemerintah, yaitu KB, keluarga berencana, dua anak cukup, serta yang lebih menghebohkan lagi, bisa mengurangi tingkat perselingkuhan. Karena jerene, yang namanya merokok itu bisa menyebabkan impoten jajal. Kan lebaran sapu apa? Sementara menurut dokter rumah sakit jiwa, rokok juga dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan. Maksudnya kayak gini kan? Jadi setiap dokter pasti menyuruh pasiennya untuk berhenti merokok ya, kalau lagi pas sakit. Jadi siapa bae sing willing rokok, berarti orang itu dalam keadaan sehat walafiat. Hebat. Rokok juga bisa menjadi alarm anti maling, terutama kalau para perokok batuk berat di malam hari. Maling kuwi wedar nyolong ora sida. Eh sing nang ngelek sih, ya kan? Nah,